إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة وزال بصفاته قديما قبل خلقه ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية لا مربوبة ومعنى الخالق لا مخلوقا وكما أنه محيي الموتى بعد أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء. طيب ini panjang ya matannya yang akan kita kaji hari ini dengan penjelasan Syekh Al-Albani insyaallah. Dimulai dari bait ke matan ke-12 berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala ya, itu mumitun, Allah yang menghidupkan, bila makhlukah Allah yang menghidupkan, afwan, mumitun yang mematikan makhluk, bila makhlukah tanpa ada rasa takut, ya, tanpa ada rasa takut. Berarti ini sifat yang kelima yang telah disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara rinci, yaitu Allah subhanahu wa taala ya tidak akan dikenai sifat mati karena mati itu lawan dari sifat hidup ya. Dan sifat hidup Allah sebagaimana pertemuan lalu itu sempurna ya, sempurna. Allazi khalaqal mauta wal hayata, bahkan Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian ya, dan kematian. Oleh karena itu ya, Allah menyebutkan kematian setelah penciptaan. Allazi khalaqal mauta ya, maka Allah lah yang menghidupkan, mematikan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian wa mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Ya. Kemudian kata Al-Imam Abu Ja'far Thahawi, wa mazala bi sifatihi qadiman. Allah senantiasa ya bi sifatihi, bersifat dengan sifat-sifatnya tersebut, qadiman qabla khalqihi. Ya, qadiman ya dahulu sebelum Allah dahulu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Walam yasjad bikaunihim syai'an. Ya barakallahu fikum. Dan sifat-sifat tersebut tidak bertambah sedikit pun ya, setelah ada bikaunihim, dengan adanya makhluk tersebut. Lam yakun qablahu min sifatihi. Ya. Dan sifat dan juga sifat-sifat tersebut tidak bertambah setelah adanya makhluk. Dan sifat-sifat itu sejak dulu ada azali, wa kama kana bi sifatihi azaliyan. Ya. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan sifat-sifat itu azali, azali maksudnya apa? Tidak ada awal, ya, dan demikian pula sifat-sifat tersebut akan senantiasa abadi, tidak ada akhir. Laisa ba'da al-khalqi khalqi istifada ismal khaliq. Ya. Bukanlah namanya setelah penciptaan makhluk ya, Allah dinamakan Al-Khaliq bukan hanya setelah menciptakan makhluk. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk yang pertama arsh, sebelum Allah menciptakan kolam, Allah sudah disebut sebagai Al-Khaliq. Paham sini? Ya. Taib. Wala bi'ihdasihi al-bariyah istifada ismal bari. Dan Allah dinamakan al-bari bukan hanya karena setelah makhluknya itu ada, setelah diadakan al-bariyah makhluk baru disebut Allah nama al-bari. Tidak demikian, Allah sudah disebut al-khaliq sebelum Allah menciptakan makhluk. Allah sudah disebut sebagai ar-raziq, ar-razzaq sebelum Allah memberikan rezeki. Paham enggak sini? Baik. Ya. Kemudian lahu ma'na rububiyah. Ya, lahu ma'na ar-rububiyah. Miliknya lah, milik Allah lah makna rububiyah. La marbuba. Ya, makna rububiyah sudah dipahami di pertemuan sebelumnya. Dan dia bukanlah yang dimarbub. Kalau rububiyah yang mengatur alam semesta, bukan dia yang diatur. Ya. Wa ma'na al-khaliq wa la makhluq, dan dia miliknya lah Allah makna al-khaliq pencipta, dan dia tidak diciptakan. Wa kama annahu yuhyil mauta ba'da ahya. Ya, sebagaimana Allah menghidupkan orang yang mati setelah hidup, istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihim. Maka Allah berhak menyandang nama ini, ya, sebelum dihidupkannya mereka. Allah menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah berhak menyandang nama al-muhyi, artinya yang menghidupkan orang yang mati, bukan hanya setelah makhluk-makhluknya dihidupkan. Ya, wa kadzalika istahaqqa isman khaliqi qabla insya'ihi. Demikian pula dengan nama al-khaliq, ya. Allah berhak menyandang nama al-khaliq bukan hanya karena setelah diadakan, diciptakan makhluk-makhluknya tersebut. Dzalika bi annahu 'ala kulli syai', ya. Yang demikian itu bahwa Allah, ya, 'ala kulli syai'. Ya. Ini 'ala kulli syai', mungkin ada 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau di antum 'ala kulli syai', ya. Ya. Kalau di matan yang lain 'ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir, kalau yang lain, di matan yang lain. Ya, semisal saya bawa buku ini, buku yang lain, ala syai'in qadir. Yang demikian karena Allah Maha menguasai atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Wa kullu amrin alaihi yasir. Itu setelahnya. Baik, kita baca aja syarahnya dulu yang ini. Ya, ini tambahin qadirnya, ya. Wa dzalika ala kulli syai'in qadir. Qadirnya enggak ada. Tambahin. Mungkin Syekh Al-Bani mendapati, ya, cetakan yang lain yang dianggap lebih dipercaya Allah, atau memang dari penerbitnya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Siapa Arga? Kemarin belum baca Arga, ya. Nah, tafadhal Arga. Itu bukan juhul, jahul, sigha mubalaghah. Jahul. Hadza zina'i wa qat'a kaffi sarihi. Wa qala Abu al-Khattabi rahimahullah fi bayani al-haqqi wa sawabi. Qalu fa af'alul ibadi. Fa qultu ma min khaliqin ghairi ilahi al-amjadi. Qalu fa hal fi'lul qabili muraduhu. Fa qultu al-iradatu kulluha lisayyidi. Laulam yuridhu wakana wa ma lam yuridhu wa kana, tetap terjadi. Wa kana, kana naqisatan subhanahu an yu'jizahu ar-rada. Wa hadhihi al-iradatu allati dzakaraha Abu al-Khattabi fi su'ali hiya al-iradatu al-kauniyyatu al-qadariyyatu la al-iradatu al-kauniyyatu syar'iyyatu. Hai, barakallahu fiik. Kata Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani mengutip perkataan dari Syekh Ibnu Malik, pencerah akidah Tahawiyah juga. Tipis. Ya, yaji'u fi kalami ba'din nas. Ya. Ada terdapat beberapa sebagian kalam ucapan sebagian orang, wa huwa 'ala ma yasha'u qadirun. Ya. Yaitu Allah maha berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Kata Syekh Al-Malik, Allah maha berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Laisa dhalika bisawabin, kata Syekh Ibn Malik, ini enggak benar. Tidak, ya, tidak tepat, ini salah. Bali sawabu maja'a bil kitab wa sunnah, namun yang benar ialah ya maja'a bil kitab wa sunnah, yaitu sebagaimana yang terdapat keterangannya dari Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu? Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu, bukan wa huwa 'ala ma yasha'u qadir. Dia mampu atas, dia berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Tidak, tetapi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau wa huwa 'ala ma yasha'u qadirun, nah ini ada indikasi qadariyah, ya enggak? Nah, ya, barakallahu fikum. Li umumi masyiatihi wa qudratihi ta'ala. Kenapa demikian? Ini karena keumuman. Ya, karena keumuman, cakupan yang umum, global, kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala, khilafan li ahlul i'tizal. Ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Jadi, ya, kehendak dan kekuasaan Allah itu mencakup semuanya. Ya, segala kebaikan, keburukan. Ya, Allah yang mampu menciptakan itu semua. Allah yang menghendaki itu semua. Nah, masalah Allah menghendaki kekafiran, nah ini perlu diperinci. Bahwasanya Allah memiliki dua masyiah, dua iradah. Ada iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah atas semua yang terjadi di alam semesta ini, baik buruk, maksiat, taat, bid'ah, sunnah, syirik, kafir. Ya, mau beriman, iman, kafir, syirik, bertauhid, itu semua Allah kehendaki. Ini iradah kauniyah yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Nah, yang kedua, iradah Allah, iradah syariah, yang Allah menghendaki hambanya beriman, oleh karena itu Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab, ya, Allah menghendaki hambanya taat, dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang i'tizal, orang Mu'tazilah ini berarti mereka qadariyah. Ya. Mereka alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan innallaha lam yurid minal abdi wuqu'al ma'asi, kata mereka. Allah tidak menghendaki terjadinya maksiat dari sang hamba. Nauzubillah. Berarti kalau ada kemaksiatan si hamba, kekafiran si hamba, kata Mu'tazilah, si hamba itu sendiri yang memilih. Si hamba itu sendiri yang memutuskan. Si hamba itu sendiri yang menghendaki, tidak ada campur baur dengan kehendak Allah. Nauzubillah. Benar, ahlu sunnah menyatakan Allah memberikan kuasa, kehendak, keinginan, pilihan kepada si hamba. Namun sang hamba pun juga telah ditakdirkan. Ya, si hamba diberikan pilihan, ini baik buruk. Ya, mau puasa apa enggak? Si hamba diberikan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan. Diberikan pilihan, diberikan kehendak. Namun apa yang dikehendaki hamba itu tidak lain pasti bagian dari kehendak Allah yang kauni. Paham sini? Yang kauni. Kalau kehendak Allah yang syar'i, si hamba mesti beriman, si hamba mesti taat. Allah menghendaki demikian. Paham kan sini? Nah. Makanya saya sering menyatakan memahami ya dua iradah, pada iradah Allah, iradah syariah, iradah kauniyah, ini pintu yang sangat bagus untuk memahami takdir. Orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir, apakah itu qadariyah atau jabriyah, dan yang mengikuti mereka itu karena enggak paham di sini. Ya, enggak paham di pembagian dua iradah Allah ini. Akhirnya mereka ya menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh penceramah kondang yang tenar, ya, yang menyatakan hamba milih sendiri, hamba yang menciptakan perbuatan sendiri ketika dia jahat, ketika dia melakukan kemaksiatan, qadariyah dia. Na'udzubillah, akidahnya qadari. Ya. Ya, dielulukan banyak orang, namun qadariyah. Na'udzubillah. Nah, ini ya akibat tidak mau merujuk kepada kitab-kitab para ulama dalam membahas akidah sub. Akidah ini satu persatu, enggak boleh pakai otak sendiri. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh berikutnya, bal waqa'a, ini masih kutipan dari orang-orang Mu'tazilah qadariyah, ya, bal waqa'at minal abdi bi iradatihi la bi iradatillah, bahkan maksiat tersebut terjadi dari si hamba ya dengan keinginan si hamba sendiri, bukan dengan kehendak Allah. Nauzubillah, ini qadariyah. Walihada yaqulu ahadu dalalihim, oleh karena itu berkatalah salah seorang ya sesat mereka, za'amal jahulu man yaqulu biqaulih annal ma'asiya min qada'il khaliqi. Wah, ini orang Mu'tazilah ngatain Ahlus Sunnah orang bodoh lagi. Kata dia, za'ama al-jahulu, orang yang sangat bodoh menyangka. Wa man yaqulu biqaulih, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat si orang yang bodoh ini, annal ma'asiya min qada'il khaliqi, bahwasanya maksiat termasuk qada', termasuk ketentuan Allah yang Maha Khaliq. Ini lagi diolok-olok oleh si Qadariyah Mu'tazilah ini, dia mengucap ini. In kana haqqan ma yaqulu fa lima qada hadda zina wa hadda zina. Ya, fa lima qada hadda zina wa qat'il wa qat' ikafi sariqi. Kata dia, in kana haqqan, kalau memang itu benar, maksiat hamba itu di ya merupakan qada, ketentuan takdir dari Allah, kalaupun itu benar, ya. Falima qada hadd az-zina, mengapa Allah memutuskan ada hukuman had untuk zina, dirajam bagi yang telah menikah, ataupun dicambuk 100 kali plus diusir setahun bagi yang belum pernah menikah? Kenapa? Waqat ikaf syariq, dan dipotong kaf, telapak tangan, ya, as-sariq, orang yang mencuri, ya. Allah kan menghendaki tidak terjadi pencurian, Allah ancam yang curi, Allah ancam pencuri, Allah ancam pezina. Ya, tapi kok Allah menghendaki juga bagi si hamba berzina mencuri? Oh, kan gitu kata dia. Mainnya pakai akal ini Mu'tazilah. Mainnya pakai akal. Nah, ini kenapa? Karena mereka enggak paham dua iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat ya. Dua iradah, memahami dua pemahaman iradah ini penting sekali. Ya. Saya pun juga ini dapat ini dahulu ketika belajar Al-Qaid Muslah dengan salah seorang guru menyatakan demikian. Bahwa pintu memahami takdir, setelah kita mengenal takdir secara global, kita memahami empat tahapan beriman pada takdir, ya, beriman kepada al-ilmu, ya, al-kitabah, al-iradah, dan al-khalq. Nah, dipahami masalah iradah. Iradah terbagi dua, iradah syariah, iradah kauniyah. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka. Tapi barakallahu fiik. Jadi si siapa ini? Si Qadariyah hanya memahami iradah itu iradah syariah aja. Allah menghendaki agar hamba tidak mencuri, tidak berzina. Dia menafikan iradah kauniyah. Kalau Jabriyah menetapkan iradah, iradah apa? Kauniyah saja. Ya, ketika mereka maksiat, takdir dan hukum saja. Mereka enggak mau memahami iradah syariah. Loh, Allah melarang Anda untuk bermaksiat begini begitu. Ngerti enggak sini? Ini kan antum sudah melewat pelajaran banyak sekali itu. Ya, di Lumatul Itifat ada enggak? Ada. Di apa lagi di pelajarannya? Hah? Talqis Al-Hamawiyah. Apa lagi yang sudah kita pelajari? Hah? Di kitab Tauhid. Ada juga kan di kitab Tauhid. Beriman pada takdir. Apa lagi? Pelajari sudah sering. Ya, maka bagi antum di sini insyaallah lebih mudah dipahami. Kecuali yang baru belajar, baru bingung, apaan gitu iradah syariah kauniyah? Hah? Apaan itu? Baik. Wa qala Abdul Khattab rahimahullahu taala fi bayan al-haqqi was-shawab. Maka Abdul Khattab berkata, ya, ketika menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, ya, untuk membantah si ucapan Qadariyah Mu'tazilah tadi, ya. Ya, kalau ada orang yang kayak begini, antum nanti membantahnya seperti perkataan Abu Khattab aja. Ya. Ini perkataan syubhat klasik Mu'tazilah dari dulu, dari zaman ke zaman. Seperti ini aja syubhatnya. Ya, kata mereka, za'amal jahulu wa man yaqulu bi qawlihi annal ma'asiya min qada'il khaliqi in kana haqqan ma yaqulu fa lima qada hadd az-zina wa qad ikafi sariqi. Tadi gitu-gitu aja udah. Ntar syubhatnya gitu-gitu aja. Nah, syubhatnya kalau memang ya, kalau memang Allah ya menghendaki maksiat, kenapa Allah menetapkan, memutuskan penzina dirajam, pencuri dipotong tangan? Berarti Allah tidak menghendaki adanya pencurian, adanya perzinaan. Nah, itu syubhatnya. Ini dia hanya mengimani iradah syariah, tidak mengimani iradah kauniyah. Nah, Abdul Khattab menjelaskan, قالوا فافعلوا العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد الأمجد طيب قالوا فهل فعل الخبيه مراده قلت الإرادة كلها لسيدي كتاب الخطاب قالوا mereka ya mereka kalangan Mu'tazilah Qadariyah menyatakan fa'afalul ibad ya maka perbuatan para hamba ya perbuatan para hamba faqultu ma min khaliqin min khaliq ghairi ilahi al-amjadi mereka menyatakan ya apakah perbuatan hamba perbuatan kita ini makhluk ya perbuatan kita makhluk apakah perbuatan hamba makhluk waqultu maka saya katakan ma min khaliqin ya ghairil ilahi al-amjad maka saya katakan tidak ada al-khaliq pencipta lain selain al-ilah Allah al-amjad yang paling maha terpuji ya maka Allah maka itu tidak lain perbuatan hamba min khaliq ialah dari ciptaan Allah al-khaliq ya qalu mereka bertanya lagi fa'al fi'lul qabihi muraduhu apakah perbuatan buruk hamba maksiat syirik juga muraduhu itu juga yang dikehendaki Allah subhanahu an yu'jizahu ar-rada ya kelewat ya mana faqultu al-iradatu kulluha li sayyidi maka saya katakan ketika mereka bertanya apakah perbuatan buruk hamba maksiat itu juga keinginan Allah maka saya katakan ya al-iradah kehendak Allah semua semuanya kehendak itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala di sayyid dari Allah ya walau lam yuridhu kana nakisatan seandainya apa yang Allah tidak kehendaki ternyata karena terjadi tetap terjadi berarti kehendak Allah itu ada yang kurang ya, misalkan seperti pernyataan kaum Mu'tazilah Qadariyah Allah gak menghendaki kekafiran Allah gak menghendaki kesyirikan kan Allah gak menghendaki nih tapi terjadi gak? Terjadi maksiat ada gak? Ada karena nanti sultan berarti Allah kurang dong ya ternyata kehendak Allah enggak semua terrealisasi. Berarti ada yang kurang dong. Nah, begitu. Subhanahu. Maha suci Allah an yu'jizahu ar-rada. Ya Maha suci Allah dari segala roda kebinasaan yang dapat melemahkannya. Ngerti sini Pak Ikh ya? Ya? Paham? Nah, ini memang rada susah ya diungkapinnya. Kurang lebih begitulah maknanya. Nah ini baru dari sisi iradah belum lagi nanti dari sisi al-khalq dari sisi penciptaan kalau kata mereka ini maksiat ciptaan saya sendiri bukan ciptaan Allah berarti ya nama Allah al-khaliq maha pencipta itu enggak sempurna kenapa? Karena Allah menjelaskan Allahu khaliqu kulli syai' Allah yang menciptakan segala sesuatu ya al-khaliq yang maha pencipta nah berarti enggak sempurna kenapa? Ternyata ada beberapa hal yang tidak diciptakan oleh Allah namun diciptakan oleh hamba itu sendiri apa? Maksiat, bid'ah, syirik, kekufuran baik, barakallahu fiik baik wa hadhihi al-iradatu allati dzakaraha Abdul Khattab maka iradah Allah yang disebutkan oleh Abdul Khattab ini fi su'ali wahiya al-iradatul qauliyah al-qadariyah la al-iradah al-qauliyah asy-syar'iyyah itu adalah iradah kauniyah qadariyah iradah Allah yang Allah kehendaki pasti terjadi yang Allah telah takdirkan pasti terjadi ya kekafiran keimanan maksiat taat bid'ah sunnah syirik tauhid itu semua pasti terjadi bukan iradah kauniyah syar'iyah kalau iradah kauniyah syar'iyah itu segala iradah Allah kehendak Allah yang sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang Allah cintai Allah menghendaki Fir'aun taat Allah menghendaki Iblis taat Allah menghendaki Abu Jahal beriman Allah menghendaki Abu Lahab dan istrinya beriman namun Namun ternyata kehendak Allah yang syar'iyah itu tidak selaras dengan kehendak Allah yang kauniyah qadariyah, yang Allah menghendaki bahwasanya Abu Jahal, Iblis, Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil, Fir'aun, mereka semua kafir. Ya, paham sini? Dan ngerti? Ya, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala di bait berikutnya, qadirun wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Dialah Allah yang qadir, maha berkuasa. Ya, kullu syai', segala sesuatu fakir, membutuhkan dia. La yahtaju ila syai'in, Allah tidak membutuhkan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya, dan dia mah mendengar lagi mah melihat. Khalaqal-khalqa bi'ilmi, Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdara, dan Allah telah menentukan untuk mereka takdir-takdirnya. Wa daraba lahum ajala, dan Allah telah menentukan ajal kematian untuk mereka makhluk. Wa lam yakhfa 'alaihi syai'un qabla an yakhluqahum, dan tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Wa 'alima ma hum 'adminun qabla an yakhluqahum, dan Allah mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Allah belum hadirkan kita di sini dahulu, ya. Dahulu Allah sudah tahu kita mau ngapain di sini saat ini. Belum kejadian nanti di akhirat kita ini bagaimana, Allah sudah mengetahui nasib kita bagaimana. Allah musta'an. Ya. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum 'an maksiatihi. Baik, perhatikan ini. Iradah syar'iyah, Allah memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu itu berjalan dengan takdirnya dan dengan kehendaknya. Wa masyiatuhu tanfudhu, dan kehendak Allah pasti terlaksana. Ini masyiah apa ini? Kauniyah qadariyah atau kauniyah syariah? Hah? Apa? Qadariyah. La masyiata lil ibadi. Tayyib barakallahu fiik. Ini luar biasa ini. Ya. Ya, bukan kehendak makhluk. Ya, la masyiata lil ibadi. Tidak ada kehendak bagi makhluk yang pasti terjadi. Tidak ada kehendak bagi makhluk illa ma syaa lahum, kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Ya. Fa ma syaa lahum kana, dan apa yang Allah kehendaki pada mereka pasti terjadi. Wa man lam yasyaa lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Masyaallah. Ya. Fikri, baca fikri. Kenapa mansub? Hah? La yalzam. Annahu la yalzam min dzalika anna Allah yaqimu kullu ma kullu ma yaqumu fa hubbu ghayru iradati wa illa kana la farqu inda Allah la farqa. La farqa inda Allah ta'ala bain al-qa'imi wal 'asi. ma sarraha bihi ma sarraha bihi ba'du kibar al-qaririna bi wahdati al-wujudi min anna kullan min at-ta'i wal 'asi muti'un lillahi fi iradatihi. Nah. Baik, barakallahu fik. Ya, kata Syekh Al-Albani, maksudnya apa? Yakni anna masyiatahu ta'ala wa iradatahu syamilatun li kulli ma yaqa'u fi hadzal qawl min khairin aw syarrin. Maksudnya ialah bahwa kehendak Allah Ta'ala, ya, iradah, keinginan Allah Ta'ala itu syamilatun, itu ya mencakup umum, li kulli ma yaqa', mencakup semua yang terjadi fi hadzal qawl, di alam semesta ini. Ya, min khairin aw syarrin, apakah berupa kebaikan atau keburukan, itu semua kehendak Allah. Wa hudan wa dalalin, apakah itu hidayah, ya, maupun kesesatan. Wal ayatu adalat wala dzalika katsiratun ma'rufatun. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hal ini sangat banyak. Ya, dan saat dikenal yumkin muraja'atuha fi syarhi wa ghairi. Nah, ini mungkin dapat dimuraja'ah, ya, di kitab syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi maupun yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ini jelas ayat-ayatnya. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Saya barakallahu fikum. Kemudian, lakin yajibu an yu'lam, namun wajib untuk diketahui, annahu la yalzamu min dhalika annallaha yuhibbu kulla ma yaqra. Bahwasannya hal tersebut yang semua terjadi di alam semesta ini, kebaikan keburukan itu berdasarkan kehendak Allah, itu bukanlah, ya, berkonsekuensi bahwa Allah mencintai segala yang terjadi. Falhubbu ghairul iradah. Yang namanya cinta itu tidak selalu identik dengan iradah, dengan kehendak Allah. Ya, karena kenapa tadi? Karena iradah terbagi dua, iradah syar'iyah dan iradah qadariyah. Ya. Baik. Wa illa kana la farqa indallahi ta'ala baina ta'i wal ma'asi. Kenapa? Karena kalau ya demikian, kalau memang Allah mencintai semua yang telah terjadi, ya, kalau memang demikian, kalau begitu enggak ada perbedaan dong di sisi Allah Ta'ala antara orang yang taat, orang yang maksiat. Ya. Nah, orang yang taat, orang maksiat. Kenapa? Karena semuanya Allah kehendaki semua kok. Ya enggak? Ya, musyrik, Fir'aun sama Musa, Iblis sama Adam, enggak ada yang bedain. Nah, ini makanya kalau konsekuensi dari demikian, ini konsekuensi batil. Ya. Makanya harus dibedakan, Allah memiliki dua kehendak. Ya, dua iradah. Iradah syar'iyah, segala hal yang Allah cintai. Dan iradah, ya, kauniyah qadariyah, segala hal yang telah Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan ini, apakah yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki itu apakah yang baik atau yang buruk, tauhid atau syirik, kafir atau beriman, ya, taat atau maksiat, bid'ah atau sunnah. Nah, ini semua sebenarnya simple ini, kita imani aja bab takdir ini. Ya, jadi berat ini karena munculnya ahli bid'ah qadariyah dan da'i-da'inya, ya, yang menyesatkan umat, sehingga para ulama perlu untuk menjelaskan bab ini dengan perincian, akhirnya jadi ribet. Padahal mudah saja memahami. Udah, takdir Allah tentukan, ada, kita tinggal beramal aja. Kan begitu nasihat Nabi. Malu, tetap beramal kalian. Jangan enggak beramal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa hadza ma sarraha bihi ba'du kibar al-qa'ilina bi wahdatil wujud. Inilah yang disuarakan dengan jelas oleh sebagian pemuka wahdatul wujud, yang mereka menyatakan min anna kullan min ta'i wal asi muti'un lillahi fi iradatihi. Na'udzubillah. Yang mereka menyatakan bahwa orang yang taat maupun orang yang bermaksiat, ya, itu sama-sama mentaati Allah dalam iradah Allah. Na'udzubillah. Mereka ini jabriyah, ya. Mereka ini jabriyah. Ketika ada orang yang maksiat, dia lagi taat sama Allah, sedang menjalankan kehendak Allah. Lagi korupsi, ini sedang taat sama Allah, sedang menjalankan perintah, ya, Allah, sedang menjalankan kehendak Allah. Enak bener ini. sedang taat katanya. Lagi maksiat sedang taat, kurang ajar. Tapi ya. Lanjut sini. Ya. Siapa? Raymond. Secara wa madzhab salafi wal fuqaha wa aktsaril musbitin bil qadari min ahli sunnati wa ghairihim ala tafriqi bainal iradati wal mahabbati wa ila dhalika asyara sahibu qasidatin bad'il amali amali bad'il amali bad'ul amali itu nama qasidah bad'il amali bi qawlihi muridul khairi wasyarri qabih al qabih alnya itu jangan dikorupsi ulang marid murid marid itu bahaya loh artinya durhaka marid. Kalau marid pakai dot sakit, tapi kalau pakai dal ini kayak begini marid durhaka durjana. Yang benar bacanya. Muridul khairi wasyarri al-qabihi walakin laisa yurda. Walakin laisa yurda. Yurda. Yurda bil mahali. Muhal. Muhali. Wa qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah al-qadariyah itu panjang qafnya ulang summa qalat al-qadariyah huwa la yuhibbu al-kufra wal fusuqa wal isyana wa la yuridu dzalika fa yakunu ma lam yasha wa yasha wa yasha'u wa yasha' ma lam yakun wa yasha'u wa yasha'u ma lam yakun wa qalat ta'ifatun minal musbiti musbitati masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun wa idzan qad arada al-kufru jadi kufur fa'il dari arada gitu wa idzan qad arada al-kufra wal fusuqa wal isyana wa lam yuridhu dinan aw aradahu min al-kafiri wa lam yarudda walam yuridhu minal mu'mini fahuwa lidhalika yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyana wala yuhibbuhu dinan wa yuhibbuhu minal kafiri wala yuhibbuhu minal mu'mini hasbuk cukup ya madzhab salaf dan para ahli fikih dan kebanyakan para ulama yang menetapkan takdir dari kalangan ahli sunnah dan selainnya ala tafriq, mereka membedakan bainal iradah wal mahabbah, antara iradah dan mahabbah. Mahabbah ini iradah juga ya. Tapi kalau iradah ini diitlakan, maka yang dimaksud adalah iradah kauniyah qadariyah, kehendak Allah atas segala sesuatu yang pasti terjadi, kebaikan, keburukan, bid'ah, sunnah, syirik, tauhid dan seterusnya. Adapun iradah ya syar'iyah, mahabbah, ini iradah Allah, kehendak Allah segala kebaikan. Allah menghendaki kebaikan. Oleh karena itu Allah mengutus rasul, Allah menurunkan kitab, Allah bertanya kepada iblis, kenapa dia tidak mau taat dan seterusnya. Ya. Wa idza tahdalika, maka berdasarkan hal ini sahibu qasidah badul amani mengisyaratkan ya qasidah Badrul Amali mengisyaratkan hal tersebut dalam bait syairnya muridul khairi wasyarril qabih ya wal qabih Allah yang menghendaki kebaikan keburukan al qabih kejelekan Allah yang menghendaki itu semua kebaikan keburukan lakin laisa yarda bil muhal namun Allah tidak meridai al muhal kemustahilan. Ya, kemustahilan maksudnya apa? Keburukan. Allah enggak meridhoi ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bi Syekhul Islam berkata, "Tsumma qalat al-Qadariyah," ya kaum Qadariyah pengingkar takdir, berkata, "Huwa Allah la yuhibbul kufra wal fusuq wal isyan." Allah tidak mencintai kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, benar enggak Allah enggak mencintai? Benar enggak Allah enggak mencintai kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, kata Qadariyah? Benar enggak? Benar. Betul. Nah, yang salah di Qadariyah mana ini? Wala yuridu dzalika. Dan Allah tidak menghendakinya. Ya, mereka yang maksud menghendaki di sini menghendaki iradah apa? Kauniyah Qadariyah. Padahal ada iradah kauniyah syar'iyah. Kalau Allah tidak menghendakinya, iya dari sisi kecintaan itu tidak Allah cintai. Tapi dari sisi Qadariyah syar'i, Qadariyah kauniyah, Allah menghendaki, buktinya terjadi. Ya. Nah, kemudian kata Qadariyah ini, fa yakunu ma lam yasha, maka terjadilah apa yang tidak Allah kehendaki. Ini benar-benar sudah mulai ini mereka ini, ya. Maka terjadilah apa yang tidak Allah kehendaki. Terjadilah kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Allah tidak menghendaki, kan mukadimahnya begitu. Maka terjadilah. Baik. Wa yasha'u ma lam yakun. Dan Allah menghendaki, ya, apa yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekafiran menurut Mu'tazilah Qadariyah. Yang Allah kehendaki, tidak ada kefasikan. Yang Allah kehendaki, tidak ada kemaksiatan. Tetapi terjadilah. Dan apa yang Allah kehendaki, tidak ada kefasikan, tidak ada kekafiran, ternyata lam yakun, tidak terjadi. Ini mereka mencela Allah kalau begini. Paham enggak sih? Mereka berarti mencela Allah. Ngerti sini Faris? Ya, barakallahu fikum. Wa qala ta'ifatun minal musbitati, dan sekelompok orang dari kalangan musbitah. Siapa ini? Siapa ini? Yang menetapkan takdir. Kan kalau Qadariyah nafyun, mereka nufat. Nah, ini musbitah. Siapa ini? Jabriyah, menetapkan takdir. Ini lawannya. Mereka hanya berpangku kepada takdir kauniyah Qadariyah. Kalau Qadariyah yang menafikan takdir, mereka hanya berpangku kepada iradah apa? Syar'iyah. Iradah syar'iyah. Nah, Jabriyah berkata, "Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Nah, ini sekilas benar ya. Nah, sekilas benar. Iya, tetapi mereka kenapa kita katakan salah? Karena masyiah yang mereka kehendaki hanya masyiah apa? Masyiah kauniyah Qadariyah. Mereka menafikan masyiah syar'iyah mahabbah. Ya, mereka menafikan itu. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ini benar. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Padahal apa yang Allah tidak kehendaki dibagi dua. Ya. Yang Allah tidak kehendaki kalau itu kira iradah ya kauniyah, ya Qadariyah, betul tidak terjadi. Tapi kalau itu masyiah iradah syar'iyah mahabbah, ya, Allah tidak kehendaki wa ma lam yasha' dan Allah tidak kehendaki. Ini enggak demikian. Karena di iradah syar'iyah mahabbah Allah menghendaki hamba ya menjauhi kesyirikan, kefasikan dan seterusnya. Wa idan qad arada al-kufra wal fusuqa. Nah, bah, kalau begitu berdasarkan pemahaman Jabriyah ini berarti Allah memang menghendaki kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa lam yuriduhu dinan, berarti Allah tidak menghendaki adanya agama, ya. Nauzubillah. Adanya agama yang melarang kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Au aradahu minal kafir au lam wa lam yuriduhu minal mu'min. Atau Allah menghendaki kekafiran tersebut terjadi dari orang kafir kalau orang itu kafir, tapi Allah tidak menghendaki adanya kekafiran dari si mukmin. Fa huwa lidzalika yuhibbu al-kufra wal fusuq wal isyan. Ya, wala yuhibbu dinan. Kalau begitu Allah mencintai kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, tidak mencintai agama yang benar. Wa yuhibbuhu minal kafir wala yuhibbuhu minal mu'min. Allah mencintai kekafiran dari orang kafir tapi tidak mencintai kekafiran dari orang mu'min. Na'udzubillah. Suyudi, ayo baca. Wakila al-qawlaini khata'un مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وأئمتها، فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ومجموعه، على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر الكفر، وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول. Ini memang ajaib. Ayat Qur'annya aja gundul. Masya Allah. Kemudian wakilal qawlain, maka kedua pendapat tadi, pendapat Qadariyah dan Jabriyah, khata'un, keliru, salah. Mukhalifun, menjelisihi Al-Quran, Sunnah, Ijma' Salaful Ummah dan para imam-imam yang mereka bersepakat ala annahu masya'a kana, bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi, wa malam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi, wa annahu la yakunu syai'un illa bimasyiatihi, bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya, kecuali dengan kehendaknya. Wa majmu' la ala annahu la yuhibbu al-fasad. Berarti majmu'uhu, wa majmu'uhu, berarti kalau dikompromikan, Allah tidak mencintai kefasikan, kerusakan, dan Allah tidak meridhoi dari hambanya kekafiran. Nah, ini wa anna al-kuffar, dan bahwasanya orang-orang kafir, yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Orang kafir, mereka pada suatu malam, maka mereka menetapkan keputusan ma la yarda min al-qaul. Mereka menetapkan keputusan ucapan yang Allah tidak ridhoi, itu Allah tidak sukai. Nah, sampai sini dulu ya, udah jam 11. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.